بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، kaum muslimin kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, kitab Az-Zuhud dan Ar-Raqaiq, kitab zuhud dan pelembut-pelembut hati. Hadis yang ke-7402. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam mubaraka ala abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala al-imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddathana Amr an-Naqid qala haddathana 'Abdah ibn Sulaiman qala wa Yahya ibn Yaman haddathana an Hisham ibn 'Urwah عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم لنمكث شهرا ما نستوقد من نار إن هو إلا التمر والماء. حديث إبندا كتا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها إستري نبي dibawakan oleh Imam Muslim di sini, di mana beliau bercerita, in kunna alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lanamkuthu syahran ma nastauqidu binar. Sesungguhnya kami, atau adalah kami keluarga Muhammad alaihi salatu wassalam, benar-benar berada dalam satu bulan tidak menyalakan api. Ma nastauqidu binar, tidaklah kami menyalakan api, maksudnya untuk memasak. In huwa illa tamru wal ma, tidaklah dia melainkan kurma dan air. Maksudnya tidaklah makanan mereka selama satu bulan itu kecuali kurma dan air. Nah, ini menunjukkan kekurangan, tidak memiliki makanan-makanan yang biasa dimakan oleh orang-orang layaknya, seperti roti, yang ada hanya kurma, kemudian air. Itu bukan satu dua hari, tetapi satu bulan, satu bulan. Dan bahkan dalam riwayat yang lain, berlalu satu purnama, dua purnama, tidak mengepul asap dari rumah Nabi. Artinya tidak ada yang dimasak. Tidak ada yang dimasak. Ketika ditanya Aisyah radhiyallahu anha tentang apa yang menjadi makanan mereka, ia mengatakan illal aswadan, kecuali dua yang hitam. Yang dimaksud dengan dua yang hitam di sini adalah kurma dan air. Kurma dan air. Nah, inilah gambaran atau kehidupan Nabi yang diceritakan oleh Aisyah kepada kita, menunjukkan bahwa beliau begitu apa tidak memberikan perhatian yang besar terhadap dunia, dan hidupnya di dunia lebih banyak susahnya daripada senangnya, maksudnya dari segi materi, ya, dari segi materi rumah, perabot rumah, dan juga makanan. Sudah diceritakan bagaimana beliau tidaklah memiliki bahagian yang banyak dari kemewahan-kemewahan dan kesenangan-kesenangan hidup di dunia. Di sini satu bulan tidak ada menghidupkan api untuk memasak, dan yang menjadi makanan mereka hanyalah kurma dan air. Ya. Berikutnya, 7403. Qala rahimahullahu ta'ala وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن هشام بن عروة بهذا الإسناد إن كنا لنمكث ولم يذكر آل محمد. وزاد أبو كريب في حديثه عن ابن نمير إلا أن يأتينا اللحيم. Masih hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dibawakan oleh Imam Muslim di sini dari jalur sanad yang lain. Ya. Dengan bunyinya yang hampir sama, in kunna lanamkuthu, tanpa mengungkapkan alu Muhammad. Kalau di sebelumnya in kunna alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sini in kunna lanamkuthu syahran ma nastauqidu binar. Ya. In huwa illa tamru wal ma. Ya. Tidaklah kami atau sungguhnya kami berlalu atau melalui satu bulan tidak menyalakan api. Yang menjadi makanan kami tidak lain kurma dan air, kata Aisyah Ummul Mukminin. Ya. Ini maksud dengan mereka ini adalah istri-istri Nabi. Ya. Ini maksud dengan kami di sini adalah Alu Muhammad sebagaimana dalam riwayat yang sebelumnya. Kemudian di sini ada tambahan. Illa an ya'tiyana al-luhim. Illa an ya'tiyana al-luhim. Kecuali bila ada yang memberikan, menghadiahkan daging atau sedikit daging, barulah bertambah satu menu lagi. Ya. Biasa menu hariannya adalah kurma dan air. Ya. Kurma dan air setiap hari, bahkan satu bulan, bahkan lebih dari satu bulan. Nanti dicelah-celahi adanya hadiah yang datang dari tetangga, dari orang Ansar. Terkadang susu, terkadang ini al-luhaim, tasghir daripada laham, yaitu sedikit dari daging tanpa ada roti. Ya. Nah, ini yang mencampuri makanan mereka setiap hari. Makanannya adalah kurma dan air, kemudian terkadang datang sedikit dari daging, kemudian itu yang mereka makan, dan tentu tidak pula mengenyangkan. Aisyah mengungkapkan sedikitnya dengan uslub al-luhaim. Ya. Al-luhaim itu uslub dalam bahasa Arab yang mengecilkan, atau yang maknanya, maksudnya menyedikitkan, menandakan sedikit atau menandakan kecil, atau terkadang digunakan uslub ini untuk mengungkapkan kasih sayang. Ya. Untuk mengungkapkan kasih sayang, nama seseorang misalnya Salih, kemudian ditukar dengan uslub itu Sulaih atau Fatimah Futaim. Ya. Nah, ini penggunaan uslub dalam bentuk atau timbangan fu'ail. Dalam timbangan fu'ail, dan menunjukkan di antara fungsinya menunjukkan sedikit. Jadi dagingnya tidak juga banyak. Nah, itu yang terkadang menambahkan menu Nabi SAW dan keluarganya setiap hari. Setelah menjadi menu utamanya kurma dan air, dan itu pun juga tidak banyak. Nah, kemudian nanti kadang-kadang datang daging, kadang-kadang datang susu. Ya, dihadiahkan oleh para sahabatnya, dan para sahabat bukan tidak mengetahui keadaan keluarga Nabi SAW, kekurangan makanan, tetapi mereka tahu Nabi tidak suka. Nabi SAW tidak suka untuk selalu diberikan sesuatu kepadanya. Ya, untuk selalu diberikan sesuatu kepadanya, dan Nabi SAW justru lebih suka memberi daripada diberi. Bukankah dia yang mengatakan al-yadul ulya khairun minal yadil sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Dan tentu Nabi SAW menerapkan ini. Manusia yang paling sempurna menerapkan apa yang beliau ucapkannya, dia SAW lebih suka memberi daripada diberi. Bahkan terkadang dia memberi sementara dia tidak punya. Terkadang apa yang sedikit yang dimilikinya itu diberikan sementara dia tidak punya setelahnya. Kasus Aisyah yang memberi kepada wanita yang kemarin kita ceritakan, kalau diberikan kurma yang tersisa itu kepada mereka, di rumah tidak ada, sudah habis. Dan bahkan seringkali Nabi SAW berpuasa lantaran tidak punya makanan. Hadis tentang bolehnya memulai niat puasa sunnah walau sudah terbit matahari, itu karena Nabi SAW ketika datang ke rumahnya, ke rumah istrinya, dan bertanya, ada enggak sarapan? Ada enggak makanan yang dimakan hari ini? Ternyata tidak. Lalu beliau memutuskan saat dulu dari saat itu untuk berpuasa hari itu. Ya, untuk berpuasa hari itu. Nah, inilah kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, hubungannya dan keterkaitannya dengan dunia. Ya. 7404. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu Kurayb bin Muhammad bin Al-Ala ibn Kurayb, qala haddathana Abu Usama an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fi raffi min shay'in ya'kuluhu dhu kabid إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. Ini luar biasa ya. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fi raffi ma ya'kuluhu dhu kabidin illa shatru sya'irin fi raffin li. Nabi meninggal dunia, dan kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal tidak mewariskan apa-apa. Tidak mewariskan apa-apa. Dari yang tersisa, dari makanan yang tersisa atau bahan makanan yang tersisa, diceritakan oleh Aisyah, ya, wa ma fi raffi, dan tidak ketika Nabi meninggal dunia, dan tidaklah di raff semacam tempat makanan, ya, lemari makanan, ya, atau karung tempat makanan, ya, tidaklah. Di sini apa artinya? Lemari. Dan tidaklah ada di dalam lemariku apa yang bisa dimakan oleh orang yang punya kebit, yang punya hati. Ya, artinya yang layak dimakan. Ya, tidak ada makanan yang layak dimakan atau makanan manusia biasa atau manusia layaknya. Itu tidak ada di lemari di rumah Aisyah illa syatra sya'irin, kecuali separoh dari gandum, ya. Separoh, mungkin separoh sa', ya, yang penting sedikit sekali dari gandum yang tersisa setelah Nabi meninggal dunia. Nabi tidak meninggalkan kekayaan berlimpah ruah sebagai warisan, dan Nabi tidak mewariskan. Nah, ini makanan yang harus dimakan, yang bisa, yang tersisa, yang ada di lemari makanan Aisyah radhiyallahu anha hanya separuh dari syair. Ya, yang terletak di dalam lemariku. Fa'akaltu minhu, lalu itu yang saya jadikan makanan, diadon oleh Aisyah, diambil sedikit-sedikit. Hatta tala alayya. Subhanallah, inilah keberkahan. Gandum yang tersisa di lemari itu meskipun sedikit, tetapi Aisyah ketika diambil setiap membutuhkan makanan, tidak berkurang. Berhari, berlalu satu hari, dua hari, tiga hari, satu minggu, ya, tidak nampak berkurang. Jadi heran ya. Jadi heran. Ini keberkahan itu sebenarnya kata An-Nawawi rahimahullah terletak pada sesuatu yang tidak ada kejelasan tentang ukurannya. Misalnya tidak diketahui berapa kilo jumlahnya, berapa gantang. Enggak. Aisyah ketika diambil sedikit, tentunya kan berkurang ya. Ya, dia kan yang tersisa bukan satu kuintal, bukan satu karung besar dalam lemari, dan hanya sedikit syatro syair. Diambilnya besok kok masih seperti sebanyak ini. Dua hari kemudian, empat hari, dia merasa kok enggak berkurang. Heran ya. Ya, heran ya. Kemudian kata Aisyah, fakil tuhu. Maka karena penasaran, ditakarnya lah. Mungkin mengetahui, ini berapa yang tersisa ya. Ditakarnya, ketika ditakar baru habis dia. Ya. Setelah diketahui jumlahnya, baru dia diketahui berapa jumlahnya, baru dia habis. Andai kata, saya pahami dari hadis ini, andai kata Aisyah tidak menakarnya, dia akan sebanyak itu terus. Ya. Nah, ini An-Nawawi menegaskan bahwa keberkahan itu annal barakata fil majhulat wal mubhamat. Ya, aktsaru ma takunu fil majhulat wal mubhamat. Keberkahan itu banyaknya berlaku pada sesuatu yang tidak diketahui ukurannya, timbangannya, takarannya, ini kepada makanan. Ya, pada makan. Kalau sudah tahu bahwa dia 1 kilo, kan nampak kita, oh ini nanti kurang, jadi kalau ketika diambil kan satu canting, nanti kan berkurang dari misalnya 4 canting. Kita tahu itu 4 canting, kemudian ambil satu canting untuk masak, kan tersisa 3, tahu kita yang tersisa 3. Tetapi kalau tidak diketahui ukuran jumlahnya, ya, kemudian diambil sedikit-sedikit, ini bila mana Allah SWT ingin meletakkan keberkahan pada bahan makanan tersebut, maka pada yang tidak diketahui ukuran timbangannya atau takarannya itu yang biasanya ada keberkahan. Ya. Yang biasanya ada keberkahan. Nah, ini yang disimpulkan oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan saya tadi sempat memikirkan, andai saja Aisyah tidak menakarnya, mungkin berbulan-bulan dia masih menikmati gandum yang tersisa sedikit itu. Tetapi setelah dia kena dia penasaran, akhirnya ditakarnya lah, sehingga setelah ditakar tahu ukurannya, akhirnya dia habis. Ya. Akhirnya dia habis. Yang menjadi pelajaran dan catatan dari hadis ini adalah Nabi tidak meninggalkan makanan atau bahan makanan yang banyak untuk keluarganya setelah meninggal dunia. Ya. Ini menunjukkan kekurangan yang dirasakan oleh istri-istri Nabi atau keluarga Nabi dalam hidupnya di dunia. Wallahu a'lam. 7405. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال قلت يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائح فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيناه. Ya, masih hadis Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana kehidupan atau kesusahan hidup mereka, ya, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, kata Urwah, kemenakannya Urwah bin Zubair, ya, annaha kanat taqul, bahwa Aisyah mengatakan, wallahi ya bena ukhti, demi Allah wahai anak saudariku, ya, maksudnya Urwah bin Zubair, ya, bahwa Urwah ini anaknya saudari Aisyah, Asma bintu Abi Bakrin, ya, karena Asma adalah istri dari Zubair bin Awam, ya, Asma bintu Abi Bakar istri dari Zubair bin Awam, dan mereka memiliki beberapa orang anak, di antaranya Urwah bin Zubair dan sebelumnya Abdullah Ibnu Zubair. Abdullah bin Zubair sahabat, ya, kecil. Kemudian Urwah di sini adalah tabi'in, ya. Kata Aisyah, in kunna lananzuru ila al-hilali thumma al-hilali thumma al-hilali. Kata Aisyah, sesungguhnya kami benar-benar melihat ke bulan purnama, kemudian bulan purnama berikutnya, yang kedua, kemudian bulan purnama yang berikutnya, yaitu yang ketiga. Thalathata ahillah. Tiga kali purnama berapa bulan? Dua bulan. Kan mulainya, startnya purnama. Ke purnama berikutnya berapa? Satu bulan. Dari purnama kedua, ketiga berapa? Satu bulan. Berarti totalnya dua bulan. Ya. Fi syahraini. Aisyah juga menegaskan di sini dua bulan. Ya. Dua bulan. Wa ma uqida fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Tidak dihidupkan, dinyalakan di rumah-rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam api. Maksudnya untuk memasak. Karena tidak ada yang dimasak. Tidak ada roti yang dibakar, tepung yang untuk diadon pun tak ada. Ya. Kemudian tidak ada daging yang dibakar. Ya, tidak ada, tidak pernah dinyalakan api untuk memasak selama dua bulan penuh. Ya. Kemudian, kata Urwah, qultu ya khala. Saya berkata, wahai bibi. Ya. Khala ini bibi bagian ibu. Ya. Sementara bagian ayah, ammah. Ya. Fama kana yu'ayyishukum, lalu apa yang menghidupkan kalian? Maksudnya apa makanan yang kalian makan untuk melanjutkan hidup? Qalat al-aswadan. Itu yang tadi kita kabarkan, yaitu dua yang hitam. Ya, dua yang hitam. Apa dua yang hitam? At-tamru wal-ma. Kurma dan air. Adapun kurma dinamakan dengan hitam, sesuatu yang hitam jelas. Karena kurma Madinah, ya, kurma Madinah itu mayoritas jenisnya berwarna hitam. Ya. Adapun air hanya sebagai penggabungan saja, walaupun air tidak punya warna, kecuali kalau dicampur kopi, jadi berubah warnanya. Campur susu putih warnanya. Tetapi air itu diistilahkan dengan aswad karena digabungkan dengan kurma. Nanti kalau digabungkan dengan susu, maka istilahnya bukan aswadan lagi, al-abyadan. Ya. Sebagaimana dalam ungkapan yang lain, bahwa yang menjadi makan adalah susu dan air, maka diistilahkan dengan al-abyadan. Jadi air itu hanya mengikut saja. Bukan karena warnanya hitam, tetapi hanya sekedar karena dia mengikuti dan mengiringi makanan yang berwarna sebelumnya, maka di gabungkan dengan makanan berwarna sebelumnya itu seperti kurma. Ketika diiringi dengan air, maka dia mendapat istilah warna makanan kurmanya, maka dinamakan dengan al-aswadan. Itu sebabnya dinamakan dengan al-aswadan, karena aswadan artinya dua yang hitam. Dua yang hitam, yang berwarna hitam yang atau kehitam-hitaman hanya kurma, sementara air tidak. Lalu digabungkanlah air ke kurma, ke warna kurma, untuk meringkaskan istilah. Ya. Kemudian, illa annahu qad kana li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jiranun minal ansar. Hanya saja Nabi SAW punya tetangga-tetangga Ansar. Wa kanat lahum manaih. Dan mereka punya unta-unta. Ya. Fakanu yursiluna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min albaniha. Fayasqinahu. Maka mereka mengirimkan kepada Nabi SAW dari susu, susu unta tadi, lalu mereka meminumkan kami dengannya. Nah, itu yang menjadi tambahannya. Adapun makanan hariannya adalah kurma dan air, kadang-kadang datang sedikit daging seperti riwayat sebelumnya, kadang-kadang datang susu. Itulah campurannya. Sementara yang menjadi makanan terus menerus adalah kurma dan air. Wallahu a'lam. إذن هذا الحديث فيه فائدة يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم قبول الهدية دون الصدقة. Ya, hadis ini dan hadis sebelumnya tentang illa an ya'tiyana al-luhaim, dengan hadis ini adalah orang Ansar yang memiliki beberapa, memiliki unta-unta yang diambil susunya, kemudian terkadang mereka mengirimkan susu untuk menghadiahkan, ya, untuk memberikan kepada Nabi, dan ini dalam bentuk hadiah bukan sedekah. Ya. Nabi SAW tegaskan bahwa para Nabi tidaklah menerima sedekah. Ya. Adapun hadiah Nabi menerimanya, dan ini dalilnya. Dan hadis Barirah yang lebih tegas, ketika Nabi SAW menerima pemberian atau hadiah dari Barirah, yang mana dia menerimanya dalam bentuk sedekah. Ya. Barirah budaknya, budak wanita, menerima sedekah. Kemudian Barirah memberikannya kepada Nabi dan Nabi menerima. Sehingga Aisyah atau yang lainnya mengingatkan Nabi, ya Rasul, itu kan sedekah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dia diberikan kepada Barirah sedekah. Tetapi Barirah memberikan kepada saya bukan sedekah, tetapi hadiah, makanya Nabi menerimanya. Ini lebih tegas daripada hadis ini, meskipun juga hadis ini dan sebelumnya menunjukkan bahwa Nabi SAW menerima hadiah dan tidak menerima sedekah. Wallahu'alam. 7406. Qala rahimahullahu ta'ala haddathani Abu Tahiri Ahmad qala akhbarana Abdullah ibn Wahab qala akhbarani Abu Sakhar عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال حاء وحدثني هارون بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو الصخر عن ابن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. Ini hadis ini hampir sama dengan hadis-hadis beberapa waktu yang lalu, ya. Ma syabi'a itu ada beberapa lafaz, beberapa riwayat yang telah kita baca. Di sini ditegaskan kembali oleh Aisyah radhiyallahu anha, laqad mata Rasulullah SAW, dan Nabi, sungguh Nabi telah meninggal dunia, wa ma syabi'a, dan tidaklah pernah dia kenyang, min khubzin wa zaitin, dari makanan roti yang dicampuri minyak, ya, minyak samin atau minyak untuk pemakan rotinya, fi yaumin wahidin, dalam satu hari marratain, dua kali. Makan siangnya kenyang, makan malamnya kenyang. Tidak pernah itu berlaku pada Nabi SAW. Kalaupun pernah, maka maksimal satu kali sehari dia kenyang. Kemudian dalam hadis-hadis yang lalu, Nabi SAW tidak pernah kenyang dengan adonan roti, ya, makanan yang terbuat dari roti, tiga hari berturut-turut. Ya. Dalam tiga hari itu mungkin saja siangnya kenyang, kemudian malamnya lapar. Ya. Besok siangnya kenyang lagi, malamnya lapar. Ya. Itu yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala an, menunjukkan betapa sedikitnya bahan makanan yang ada di rumah-rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 7407. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي العطار عن منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قال حاء وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار قال حدثني منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه صفية عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شبع الناس من الأسودين التمر والماء. حديث عائشة رضي الله عنها kembali dibawakan oleh Imam Muslim. Ia mengatakan tuwfiya Rasulullah SAW, meninggal dunia Nabi SAW, hina syabi'an nasu minal aswadain at-tamri wal-ma, ketika orang-orang kekenyangan, ya, ketika orang kekenyangan dari dua yang hitam, yaitu kurma dan air. Ya, kurma dan air. Sementara Nabi tidak pernah kenyang. Ya, tidak pernah kenyang, menunjukkan bahwa makanan kurma dan air ini yang menjadi makanan harian Nabi itu juga tidak banyak. Di rumah-rumah yang lain banyak. Nabi SAW meninggal dunia, orang-orang banyak kekenyangan dengan kurma dan air. Sementara Nabi SAW tidak merasakannya, ya, menunjukkan kurma yang dimakannya itu pun tidak membuat dia kenyang karena jumlahnya yang tidak seberapa. Wallahu a'lam. 7408. Qala rahimahullahu ta'ala haddathani Muhammad ibn Rafi haddathana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddathana Abdul Rahman an Sufyan an Mansur ibn Safiyyah an ummihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين الماء والتمر. Ada satu pelajaran lagi bahwa ketika itu pun makanan juga tidak banyak. Orang-orang lebih yang mereka punya tidaklah melebihi kurma dan air. Ya. Orang-orang di ketika itu di zaman Nabi SAW, menurut ungkapan Aisyah radhiyallahu anha, tufiya Rasulullah SAW wa qad syabi'na minal aswadainil ma' wat tamar. Nabi SAW meninggal dan kami kenyang dengan kurma dan air. Ya. Kenyang dengan kurma dan air. Pelajaran yang pertama, Nabi SAW tidak kenyang, yang lainnya kenyang dengan kurma dan air. Yang kedua, makanan yang lain juga tidak ada. Makanan yang lain susah. Ya, ini juga pelajaran dari hadis ini. Kemudian ada satu catatannya tentang Mansur ini dari hadis sebelumnya. Mansur an ummihi an Aisyah. Mansur bin Abdurrahman Ibn al-Hajib, ya, terkadang dia dinasabkan kepada ayahnya, seperti riwayat sebelumnya, tanpa dinasabkannya kepada ayahnya, dan sekarang dia dinasabkan ke ibunya, Mansur ibn Safiyyah. Ya, Safiyyah ibunya. Safiyyah itu ibunya, an ummihi Safiyyah. Dan terkadang seseorang dinasabkan kepada ibunya bukan karena salah, tetapi karena ibunya lebih terkenal, lebih tersohor daripada ayahnya. Karena di sini ibunya perawi hadis. Ya, ibunya perawi hadis dan murid Aisyah radhiyallahu taala anha. Terkadang perawi menasabkan Mansur kepada ibunya, terkadang kepada ayahnya, terkadang tanpa dinasabkan. Kalau dikatakan seperti sebelumnya an Mansurin an ummihi, sudah pasti Mansur ibn Safiyyah. Ya. Karena tidak ada Mansur yang meriwayatkan dari ibunya, dari Aisyah, kecuali Mansur anaknya Safiyyah. Ini mungkin faedah dari sanad ini, dan menunjukkan bahwa wanita pun juga ada yang menjadi ulama, perawi hadis, ya, dan mereka memang memiliki peran yang sangat luar biasa dalam agama ini, ya. Terutama ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang sangat banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi, terutama yang berkenaan dengan masalah privasi seorang suami dengan istrinya, atau apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang tidak diketahui oleh orang di luar sana kecuali istrinya. Nah, ini tidak akan kita temukan dari riwayat siapapun juga, sampai Abu Hurairah yang paling banyak riwayatnya, tidak akan kita temukan bagaimana Nabi SAW mandi junub kalau bukan dari wanita, dari istri-istri Nabi SAW. Ya. 7409 Safiyyah, hadhihi ismuha Safiyyah bintu Syaibah. Ya, Safiyyah bintu Syaibah Al-Hajib. Ya. Itu Safiyyah ibunda Mansur, ya. Al-Qurasyiyah, benar. Ahsanta. Baik, 7409. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddatsana Abu Kuraib qala haddatsana Al-Ashja'i قال حاء وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد غير أن في حديثهما عن سفيان وما شبعنا من الأسودين. Masih hadis Aisyah radhiyallahu anha dari jalur Safiyyah dari anaknya Mansur yang juga diriwayatkan oleh Sufyan di sini. Dari Sufyan kepada Imam Muslim berbeda dengan jalur sebelumnya, dan ada perbedaan. Kalau di atas waqad syabi'na, dan sungguh kami telah kenyang, kata Aisyah, ya. Sementara di sini wama syabi'na, ganti dari qad apa? Ma. Kalau di atas adalah menetapkan kekenyangan, kalau di sini menafikan kekenyangan, ya. Dan tidaklah kami kenyang dari kurma dan air, ya. Wallahu a'lam, bila artinya menafikan, dan ini kenyataan semenjak Nabi ketika Nabi masih hidup mereka sudah kekurangan, jangankan dengan makanan yang lain, dengan kurma saja kekurangan. Dan layaklah Aisyah mengatakan kami tidak pernah kenyang, maksudnya ketika Nabi SAW masih hidup. Dan menetapkan bahwa kenyang bisa jadi maksudnya adalah orang lain, ya. Seperti dalam riwayat yang sebelumnya, hina syabi'an nasu minal aswadain, Nabi meninggal ketika orang-orang kekenyangan dengan dua makanan tersebut, yaitu kurma dan air. Jadi wallahu alam, tidak terjadi kontradiksi antara ungkapan Aisyah di atas dengan yang di sini. Kalau di atas menetapkan bisa jadi maksudnya kaum muslimin yang lain, ya. Sementara Aisyah tadi dia bercerita bahwa ketika Nabi meninggal dunia, di dalam lemari saya hanya syatru syair, separuh dari sekan, separuh gantang, setengah gantang dari gandum, ya. Dan itu yang saya jadikan makanan. Dalam waktu yang cukup lama, tiba-tiba saya karena penasaran saya timbang, ternyata setelah itu habis. Nah, ini menunjukkan bahwa setelah Nabi meninggal dunia pun Aisyah dan istri-istri Nabi yang lain kekurangan. Ya. Kalaupun dia mengatakan berlebih atau kenyang, kenyang ini tidak menunjukkan banyak. Ya, bisa jadi karena merasa karena biasanya makan berdua bersama Nabi, dan setelah Nabi meninggal dia makan sendiri. Jadi bisa jadi maksud kenyangnya di sini adalah dia makan sendiri. Ya, wallahu a'lam. 7410. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad ibn Abbad wa ibn Abi Umar qala haddatsana Marwan ya'niyan al-Fazari an Yazid wa huwa ibn Kaysan عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده, وقال ابن عباد والذي نفس أبي هريرة بيده, ما أشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله ثلاثة أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. Ini senada dengan pernyataan Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan, walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku di tangannya. Atau dengan lafaz yang lain, walladhi nafsu Abi Hurairah ta biyadih, demi zat yang jiwa Abu Hurairah di tangannya. Ya, ma asba'a Rasulullah sallam ahlahu, tidaklah Nabi menjadikan atau membuat keluarganya kenyang, thalasata ayyamin tiba'an, tiga hari berturut-turut dari roti yang terbuat dari gandum sampai beliau meninggal dunia. Ini sama dengan pernyataan Aisyah radhiyallahu anha, dan juga menunjukkan bahwa Abu Hurairah juga sangat mengenal bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kehidupan ekonominya. Ya, ekonomi Nabi alaihi salatu wassalam. 7411. Qala rahimahullahu ta'ala haddathani Muhammad ibn Hatim qala haddathana Yahya ibn Sa'id an Yazid ibn Kaysan qala haddathani Abu Hazim qala ra'aytu Aba Hurairah radhiyallahu an yushiru bi isba'ihi miraran yaqul walladhi nafsu Abi Hurairah biyadihi ما شبع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأهله ثلاثة أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. Masih hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dibawakan oleh Imam Muslim dari riwayat Abu Hazim, ya, dari riwayat Abu Hazim, ya. Man Abu Hazim? Salman Al-Ashja'i. Salman Al-Ashja'i radhiyallahu rahimahullahu taala, muridnya Abu Hurairah. Kata Abu Hazim, Salman Al-Ashja'i, ra'aitu Abu Hurairah yushiru bi isba'ihi miraran. Saya melihat Abu Hurairah mengisyaratkan dengan jarinya berkali-kali, yaqul, mengatakan, walladhi nafsu Abi Hurairah biyadih, persis dengan hadis sebelumnya, ma sabi'a nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu thalathata ayyamin tiba'an min khubzi hintatin hatta faraqad dunya. Sama dengan hadis sebelumnya, cuma di awalnya ada isyarat untuk menegaskan, di samping sumpah juga isyarat tangan, ya, bisa jadi dengan begini, ya, Abu Hurairah mengisyaratkan dengan tangan sungguh demi jiwa Abu Hurairah di tangannya bahwa Nabi tidak pernah membuat keluarganya kenyang tiga hari berturut-turut dari roti yang terbuat dari gandum sampai meninggal dunia, ya, sampai meninggal dunia. 7412. Qala rahimahullahu ta'ala حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه وقتيبة لم يذكر به. حديث النعمان بن بشير. Ya, ini hadis yang baru. النعمان بن بشير. Ya, radhiyallahu anhuma mengatakan, ya alastum fi ta'amin wa sharabin ma syi'tum. Bukankah kalian dalam makanan dan minuman sekehendak kalian, artinya melimpah, mau ini dapat, mau itu dapat. Ini di zaman, di akhir-akhir zaman para sahabat, ketika harta kekayaan sudah melimpah, sudah banyak. Lalu Nu'man mengingatkan, ya, mengingatkan kaum muslimin, alastum fi ta'amin wa sarabin ma syi'tum, tidakkah kalian berada dalam makanan dan minuman sekehendak kalian? Laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam. Sungguh saya telah melihat nabi kalian alaihi salatu wasallam, wa ma yajidu min ad-daqli, dan dia tidak menemukan dari gandum. Gandum daqal ini gandum yang kualitasnya rendah. Kurma yang kualitasnya rendah. Kalau sekarang yang mungkin dijual-jual 2 real per kilo. Yang keras kayak batu itu. Nah, dan tidaklah saya melihat, sungguh saya melihat Nabi kalian SAW dan dia tidak menemukan daqal, yaitu kurma yang kualitas rendah, ma yamla'u bihi batnah, sejumlah yang bisa mengenyangkan perutnya. Ini yang juga senada dengan pernyataan Aisyah, tamar atau kurma dan air yang menjadi makanan Nabi sehari-hari itu juga tidak mengenyangkan. Sebagaimana ditegaskan oleh An-Nu'man bin Bashir bahwa Nabi SAW tidak menemukan atau tidak mendapati kurma walau dalam kualitas yang paling rendah yang bisa mengenyangkan perutnya. Nah, ini pernyataan An-Nu'man bin Bashir tentang kehidupan Nabi SAW. Adapun wa Qutaibah lam yadhkur bihi, saya tidak tahu apa yang dimaksud oleh ma yamla'u batnahu. Ya. Wala kata Qutaibah dalam riwayatnya, karena di sini Imam Muslim meriwayatkan dari dua orang, gurunya Qutaibah bin Sa'id dan Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan kedua gurunya ini membawakan riwayat yang berbeda satu kata saja, yaitu bihi. Ya. Kalau Qutaibah mengatakan laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu min ad-daqli ma yamla'u batnah, tanpa bihi. Ya, dia tidak mendapatkan dari kurma yang berkualitas rendah apa yang memenuhi perutnya. Ya. Kalau dalam lafaz yang tertulis, dalam lafaz Abu Bakar bin Abi Syaibah, itu pakai bihi. Apa yang dengannya ia memenuhi perutnya dengan kurma yang kualitas rendah tadi. Intinya Nabi dalam kekurangan makanan dalam hidupnya lebih sering kekurangan makanan dan jarang kenyang sallallahu alaihi wasallam. 7413 qala rahimahullahu taala حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير قال حاء حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الملائي قال حدثنا إسرائيل كلاهما عن سماك بهذا الإسناد نحوه وزاد في حديث زهير وما ترضون دون ألوان التمر والزبد. Masih hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma yang dibawakan oleh Imam Muslim di sini dari jalur yang lain yang juga banyak, ada beberapa jalur di sini sampai ke beliau, ya, Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, bunyinya hampir sama dengan yang di atas, cuma di sini ada tambahannya wa ma tardawna duna alwani tamri waz-zubdi, dan kalian tidak rela atau tidak menerima, ya, tanpa adanya warna-warni kurma. Ya, karena kurma itu kan berkualitas. Ada yang tinggi kualitasnya, ada yang rendah. Ya, cobalah lihat di tempat-tempat jual kurma itu, harganya berbeda-beda, rasanya juga berbeda-beda. Ya. Kita sering familiar dengan kata-kata sukari, ya, kurma madu, saking manisnya, dan namanya berbeda-beda, jenisnya berbeda-beda. Ini yang ditegur oleh Nu'man bin Bashir pada saat itu, karena dalam keadaan bermacam-macamnya jenis kurma, mudah didapatkan, mau pilih yang mana, tetapi kalian juga tidak ridho, sementara Nabi SAW yang jangankan yang berkualitas, yang rendah saja kualitasnya, Nabi susah mendapatkan untuk mengenyangkan perutnya. Wa ma tardawna duna alwanit tamri. Wa zubdi ini adalah keju. Ya. Tambah lagi ada kejunya, bermacam-macam pula kualitas dan jenis keju. Kalian mudah mendapatkan, sementara Nabi SAW, jangankan keju. Kurma saja, Nabi susah untuk mendapatkan kualitas yang baik. Dan juga roti, seperti yang dijelaskan dalam sebagian riwayat, Nabi SAW yang menjadi makanannya dari roti ini adalah kualitas roti yang rendah, yang bukan kualitas roti yang mewah, yang mahal, yang lezat, hanya sekedar untuk menghilangkan rasa lapar. Itu pun sering kekurangan dan bahkan tidak pernah kenyang lebih dari 2 hari, ya, dan tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Wallahu a'lam. 7414. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathana Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar wa al-Ladhl ibn al-Muthanna qala haddathana Muhammad ibn Ja'far qala haddathana Shu'bah an Simak ibn Harb qala sami'tu an-Nu'man radiyallahu anhu yakhthubu qala dhakara 'Umar radiyallahu anhu ma asaba an-nas min ad-dunya فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه. حديث نعمان. حديث نعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما dibawakan kembali oleh Imam Muslim dari masih dari Simak ibnu Harbin, bahwa Simak mengatakan sami'tun Nu'man yakhtub, saya mendengar khutbah yang disampaikan oleh Nu'man ibnu Bashir. Ya, dalam khutbahnya Nu'man berkata dzakara Umar ma asaban nasu minad dunya. Umar menceritakan tentang apa yang menimpa manusia dari kehidupan dunia. Faqal, ya, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhallu al-yawma, sungguh saya melihat Nabi SAW selalu dalam hari ini yaltawi, membungkukkan badannya ke depan, ma yajidu daqlan, di mana dia tidak mendapatkan kurma rendah, yamla'u bihi batnah, dengannya dia memenuhi perutnya. Jadi kelaparan. Kemudian dia bungkukkan badannya ke depan untuk mengurangi rasa perihnya, rasa lapar. Ya, seperti yang biasa dilakukan Nabi SAW, meletakkan batu untuk menekan perutnya agar berkurang rasa perih, rasa lapar yang dirasakan oleh Nabi SAW. Di sini sami'tu Nu'man yakhthubu qal dzakara Umar, mungkin ini riwayat Umar bin Khattab, ya, perkataan laqad raaitu Rasulullah sallam yadhallu al-yawma yaltawi, saya sungguh melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari membungkukkan badannya karena tidak menemukan kurma rendah kualitasnya yang dengannya dia bisa memenuhi perutnya. Ya. Bisa jadi ini pernyataan Umar, dan memang kejadian yang seperti itu seringkali mereka, dia, Abu Bakar dan Umar yang merasakannya. Dalam sebuah riwayat bahwa Nabi suatu ketika keluar dari rumah. Di luar dia bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dia bertanya, mereka sama-sama heran. Dan Nabi menanyakan kepada Abu Bakar, apa yang menyebabkan engkau keluar? Dan Abu Bakar juga bertanya, apa yang menyebabkan engkau keluar ya Rasulullah? Jawaban sama, lapar. Mereka berjalan dan tiba-tiba berjumpa dengan Umar. Ini yang mungkin, ya, Umar seringkali melihat Nabi SAW merasakan lapar dan melakukan perbuatan tadi dengan membungkukkan badannya agar terjepit perutnya, agar rasa perih lapar itu berkurang, sebagaimana Nabi juga meletakkan, mengikatkan di perutnya batu untuk mengurangi perihnya rasa lapar. Dan itu yang tadi saya simpulkan, bahwa ini bukan pernyataan dari Nu'man, tetapi nukilan perkataan Abu Bakar Umar yang disampaikan oleh Nu'man dalam khutbahnya. Kalau seperti itu kenyataannya, maka ini menunjukkan bahwa dalam khutbah, apa yang disampaikan dalam khutbah itu terkadang disampaikan perbuatan-perbuatan sahabat atau riwayat-riwayat sahabat seperti yang dilakukan oleh Nu'man, dan bisa jadi dia mengatakan perkataan itu bahwa Nabi SAW suatu hari membungkukkan badannya karena lapar tanpa perlu menisbatkannya kepada Umar. Ya, tetapi ini sangat luar biasa, dia mengatakan qala dzakara Umar. Ya, dzakara Umar. Seorang sahabat meriwayatkan dari sahabat yang lain, dan hadis ini bisa jadi dari Musnad Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis terakhir 7415. قال رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أبو هاني إن أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رجل فقال ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله ألك امرأة تأوي إليها؟ قال نعم. قال ألك مسكن تسكنه؟ قال نعم. قال فأنت من الأغنياء؟ قال فإن لي خادما. قال فأنت من الملوك؟ قال أبو عبد الرحمن وجاء ثلاثة نفر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وأنا عنده، فقالوا يا أبا محمد إنا والله ما نقدر على شيء، لا نفقة ولا دابة ولا متاع. فقال لهم ما شئتم، إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر الله لكم، وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان، وإن شئتم صبرتم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة، يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا. قالوا فإنا نصبر لا نسأل شيئا. Ini hadis yang terakhir di bab yang pertama ini, hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As. Hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, bermula dari Abu Abdurrahman al-Hubuli rahimahullahu taala, ia mendengar Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma wa sa'alahu rajul. Ya, ketika itu Abdullah bin Amr bin al-As dimintai sesuatu oleh seseorang. Jadi ada juga yang meminta-minta kepada sahabat. Di situ ada siapa? Abu Abdurrahman al-Hubuli, muridnya dari generasi tabi'in. Abu Abdurrahman al-Hubuli menyaksikan ada seseorang yang datang menjumpai Abdullah bin Amr bin al-As meminta sesuatu. Faqala alasna min fuqara'il muhajirin? Kata Abdurrahman, bukankah kami dari kalangan fakirnya para muhajirin? Maksudnya apa? Tidak punya apa-apa, ya. Tidak ada yang bisa diberi. Ya. Engkau ini tidak tepat memintanya. Alasna min fuqara'il muhajirin? Faqala lahu Abdullah, ketika setelah mengucapkan kata-kata alasna min fuqara'il muhajirin, atau atau dia laki-laki ini yang beralasan, ya. La syak. Maksudnya yang mengatakan alasna min fuqara'il muhajirin ketika dia meminta. Ya, dia beralasan bahwa dia adalah fuqara muhajirin yang punya hak untuk diberi dari baitul mal. Ya. Seperti yang ditegaskan oleh Allah di surah Al-Hasyr setelah menjelaskan tentang harta fai, setelah untuk Allah dan Rasulnya, Allah mengatakan lil fuqara'il muhajirin. Harta fai itu juga dibagikan kepada fuqara'il muhajirin. Orang tadi meminta kepada Abdullah bin Amr bin As dengan alasan tadi. Ya, dengan alasan tadi. Lalu kata Abdullah kepadanya, alakam ra'atun ta'wi ilaiha, kamu punya istri yang engkau nanti bersenang-senang kepadanya, pergi pagi nanti pulang ke rumah jumpa istri. Qala na'am, kata laki-laki itu, iya. Qala alaka maskanun taskunuhu, kamu punya tempat tinggal yang kamu tempati? Qala na'am, kata laki-laki itu, iya. Qal fa anta minal aghniya, kalau begitu engkau orang kaya, punya istri, punya rumah, engkau orang kaya. Ya. Qal, ditambahkan oleh laki-laki tadi, fa inna li khadiman, bukan hanya istri dan rumah, saya punya pembantu. Ya. Saya punya khadim pembantu. Qal, kata Abdullah, fa anta minal muluk, kalau begitu engkau raja. Ya. Bukan hanya orang kaya, tapi engkau raja. Punya istri, punya rumah, punya pembantu, raja. Ya. Ya. Qala Abu Abdurrahman, Abu Abdurrahman Abdullah, ya. Waja'a thalathatu nafarin, Abu Abdurrahman Al-Hubuli. Ya, Abu Abdurrahman Al-Hubuli menanjutkan, kalau kisah tadi selesai. Yang orang laki-laki itu meminta dengan alasan saya mufaqara'ul muhajirin, berhak menerima pemberian dari Baitul Mal. Lalu ditanya oleh Abdullah, punya istri? Iya. Punya rumah? Iya. Bahkan punya pembantu. Nah, kamu raja, enggak usah berhak menerimanya. Allah mengatakan fuqara'il muhajirin, bukan muluk al-muhajirin, bukan agniya al-muhajirin, tapi fuqara'il muhajirin. Kemudian menunjukkan orang yang sudah punya rumah, punya istri, punya pembantu, kekurangan apa yang dia keluhkan lagi, yang ia resahkan lagi. Ya. Kemudian kasus yang lain. Qala Abu Abdurrahman, itu muridnya Abdullah bin Amr, waja'a thalathatu nafarin ila Abdullah bin Amr. Datang tiga orang. Kalau tadi satu orang, ini tiga orang. Menjumpai Abdullah bin Amr, wa ana indahu. Ketika itu saya juga bersamanya. Ini menunjukkan bahwa Abu Abdurrahman Al-Huwuli sangat dekat dengan Abdullah bin Amr bin Al-As. Faqalu, mereka bertiga mengatakan, ya Aba Muhammad. Abu Muhammad kunyahnya Abdullah ibn Amr. Inna wallahi ma naqdiru ala syai'in la nafaqatin wa la dabbatin wa la mata. Mengeluhkan kehidupan, kekurangan. Demi Allah, sesungguhnya kami wahai Abu Muhammad tidak memiliki sesuatu. Tidak nafkah, tidak kendaraan, tidak harta kekayaan. Tidak punya barang apapun juga. Faqala lahum ma syi'tum. Ya. Faqala lahum ma syi'tum. Kata Abdullah, lalu apa yang kalian mau? Apa yang kalian mau? In syi'tum raja'tum ilayna fa'atainakum ma yassarallahu lakum. Kalau kalian mau, balik lagi ke sini. Jadi ketika itu Abdullah tidak punya apa-apa. Kalau kalian mau saya memberi, datang lagi kembali. Ya, datang kembali nanti saya akan berikan apa yang bisa saya berikan. Apa yang dimudahkan oleh Allah untuk saya berikan kepada kalian. Wa in syi'tum dzakarna amrakum lis sultan. Kalau kalian mau nanti kami ajukan urusan kalian, perkara ini ke penguasa, ke pemimpin. Ya, agar diberi dari Baitul Mal. Ya. Itu pilihan keberapa? Kedua. Yang pertama, kalau kalian mau saya yang memberi, sementara saat ini saya tidak punya apa-apa. Abdullah kan termasuk ahli ibadah yang zuhud dari generasi sahabat. Ya. Kalau kalian mau nanti balik lagi, saya akan carikan apa yang saya bisa berikan kepada kalian. Kalau kalian yang kedua, kalau kalian mau saya ajukan ke pemerintah. Ya. Saya ajukan kepada sultan agar mereka memberikan apa yang kalian inginkan. Pilihan yang ketiga, wa in syi'tum sabartum. Kalau kalian mau bersabar dengan keadaan seperti ini. Lalu untuk menekankan atau mengingatkan kesabaran ini, dia mengatakan fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sungguhnya saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fuqara'al muhajirin." Itu yang tadi, ya. Mereka ini yang datang semuanya fuqara'al orang-orang muhajirin. Sesungguhnya orang-orang fakir dari muhajirin yasbiqunal aghnia, mendahului orang-orang kaya pada hari kiamat, yaumal qiyamah, ilal jannah, ke surga, bi'arba'ina kharifan, 40 kharif, 40 tahun lebih dahulu masuk surga dari orang kaya. tetapi fuqara'il muhajirin. Itu yang didengar oleh Abdullah bin Amr dan Nabi SAW untuk menyabarkan mereka. Kalau kalian mau sabar, ini keutamanya, kalian kan muhajirin. Ya. Fa inna nasbir, qalu, kata mereka, fa inna nasbir. Kalau begitu kami sabar. La nas'alu syai'an. Kami tidak akan meminta apa-apa. Ini luar biasa semangat yang muncul seketika dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ma'asyiral muslimin wal muslimat hadis yang terakhir, dan nampak oleh kita kehidupan Nabi, kehidupan keluarganya, kehidupan para sahabat terutama muhajirin, bagaimana mereka dalam urusan dunia kekurangan, dan bukan karena tidak ada harta. Di saat itu orang berlimpah ruah kekayaan, emas, permata, perak, makanan, kebun kurma. Tetapi Nabi SAW dan keluarganya serta para sahabat-para sahabatnya terutama dari kalangan tabi'in hidup dalam kekurangan. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu perhatian terhadap dunia. Dan bukan berarti di sini semuanya kesimpulannya kita harus tinggalkan dunia, tidak. Tetapi jangan sampai pula kita terlena dengan dunia. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.